Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمكم الله وخنفتين عزكم الله, نعمة الله atas kita sangatlah banyak, begitu melimpah, tiada tara. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ialah nikmatul aulad, nikmat dalam bentuk seorang anak. Kita memiliki keturunan, baik anak putra maupun anak putri. Ini merupakan mauhibatun minallah, anugerah dari Allah semata. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim di Asy-Syura ayat yang ke-49 dan 50. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang artinya, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan mauhibah, anugerah bagi yang Allah kehendaki, anak-anak putri. Dan Allah memberikan mauhibah, anugerah bagi yang Allah kehendaki, anak-anak putra. Atau Allah berikan kepada mereka anak-anak yang berpasangan, laki dan wanita. Dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki tidak punya keturunan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz yahabu, artinya mauhibah, anugerah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang mendapatkan anak putri saja, ada yang anak putra saja, ada yang putra putri, ada juga yang punya anak. Ini semua adalah sekali lagi mauhibatun minallah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah anak. Kaum muslimin rahimakumullah, anak ini bagi orang tuanya bisa jadi sebagai sebuah nikmat yang membawa faedah, namun bisa pula menjadi sebuah perhiasan semata yang mengundang fitnah. Tergantung bagaimana orang tua masing-masing mentarbiyah anak-anaknya. Anak itu menjadi sebuah nikmah, faedah yang sangat besar bagi orang tuanya ketika orang tua masih hidup. Dan yang kedua, ketika orang tua telah wafat di alam kubur. Dan yang ketiga, ketika di yaumul qiyamah nanti, di hari akhir nanti, dengan anak orang tua mendapatkan faedah di tiga tempat tadi. Ketika anaknya menjadi anak yang saleh, dzurriyyatun shalihah. Adapun ketika di dunia ini, anak yang saleh akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Namanya faidatul bir. Orang tua mendapatkan faedah dari sang anak dalam bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Berbakti kepadanya, mencintai orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, mengurusi orang tuanya, terutama ketika orang tuanya telah usia senja, semakin renta, badan lemah, tenaga lemah. Kala itu yang diperlukan seorang insan hanya perhatian dari anak-anaknya. Anak saleh akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak saleh akan menjadi qurratul uyun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, menyenangkan, membahagiakan orang tuanya. Ini di dunia. Adapun nanti di alam barzakh, ketika orang tua telah wafat di alam kubur, anak yang soleh akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, sehingga orang tua mendapatkan pahala jariah terus mengalir ke alam kubur, ke alam barzakh di kuburannya, dengan doa sang anak, doanya anak yang soleh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam wa fi lafdz idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang insan, Bani Adam, telah mati, telah wafat, terputus amalnya melainkan dari tiga perkara. Akan terus mengalir pahala amalnya walaupun telah mati. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, bangun masjid dan semisalnya. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil kemanfaatan darinya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Di situ tidak disebutkan secara mutlak anak, tapi ada kriterianya. Kriterianya waladun soleh, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Pahala mengalir, terus mengalir di kuburannya, diraih oleh orang tua tadi dari doa sang anak. Dia telah mati, tapi pahala terus mengalir. Barakallahu fikum. Ini besar faedahnya. Adapun nanti yaumul qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat martabat, mengangkat derajat orang tua di surga. Juga dikarenakan doa sang anak, juga dikarenakan sang anak yang selalu mendoakan kepada Allah ampunan bagi orang tuanya. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh nanti akan ada seseorang diangkat martabatnya di surganya Allah. Sudah masuk surga, di surga nanti diangkat derajatnya. Fayaqulu anna hadza, itu laki-laki bertanya, dari mana aku ini? Dari mana aku mendapatkan tingkatan setinggi ini? Dia enggak merasa punya amal besar. Dia enggak merasa memiliki ketaatan yang begitu besar yang dengan itu mendapatkan tingkatan yang mulia ini. Dari mana ini? Fayuqal, maka dijelaskan, dikatakan, bistighfari waladikalak. Ini disebabkan karena anakmu yang memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Anak soleh mendoakan maghfirah untuk kedua orang tuanya. Dengan sebab itu orang tuanya dimasukkan dalam surga. Dengan itu bukan semata-mata masuk surga, tetapi di surga nanti dinaikkan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada faedah yang lebih besar daripada ini. Dan ini yang didambakan oleh masing-masing kita yang punya anak. Anak-anak kita memberikan faedah kepada kita dikala kita sangat memerlukannya. Dikala kita semakin tua, semakin renta, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Bakti seorang anak sangat didambakan oleh kedua orang tua. Melihat anak-anaknya tumbuh kembang dewasa, anak-anaknya berbakti, anak-anak yang soleh perhatian kepada kedua orang tua, membahagiakan, sangat menyenangkan, menyejukkan mata. Tidak percuma orang tua itu dari kecil sampai besar mengeluarkan banyak biaya untuk mentarbiah dia. Apalagi nanti di alam barzakh ketika dia telah wafat. Apalagi nanti puncaknya di yaumul qiyamah dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Anak menjadi faedah dan nikmah besar ketika dia menjadi waladun saleh. Tapi sebaliknya, anak juga bisa menjadi sebuah hiasan semata lalu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan anak ini sebagai perhiasan di Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah berfirman, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Harta benda dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Hiasan. Bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya manakala anaknya tidak ditarbiyah dengan benar. Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi di At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Cobaan bagi kalian, ujian bagi kalian, fitnah bagi kalian. Bisa jadi pula anak tadi menjadi musuh orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. di ataupun ayat yang sebelumnya di yang ke-14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian, istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadai mereka. Hiasan semata-mata hiasan, tidak dipoles dengan baik, jadi sebuah fitnah. Jadi sebuah fitnah, dibiarkan merajalela, jadi musuh. Fahdharuhum, waspadai mereka. Ini semua yang pertama tentu merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kembali kepada ikhtiar orang tua. Usaha, upaya kedua orang tua. Dari sinilah dinul Islam, agama Islam, agama mulia yang indah yang kita peluk selama ini, memberikan bimbingan-bimbingan yang jelas kepada kedua orang tua, cara yang tepat, cara yang baik untuk mentarbiyah anak-anaknya, dengan harapan itu anak berhasil sebagai anak yang soleh, menjadi anak yang merupakan nikmah bagi orang tuanya, faedah bagi orang tuanya di dunia, di alam barzakh, di alam kiamat. Dan jangan sampai menjadi zina, semata-mata perhiasan, lalu jadi fitnah, cobaan bagi orang tuanya, lalu jadi adawah, musuh bagi orang tuanya. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim prinsip Islam dalam tarbiyah anak-anak. Disebutkan di At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakunya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ini konsep begitu jelas, begitu gamblang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, anak istri kamu dari api neraka. Targetnya besar. Targetnya tidak main-main. Targetnya ialah kita, istri kita, anak-anak kita selamat dari neraka. Masuk ke dalam surga. Ini cita-cita semua kita, dambaan semua kita, tanpa terkecuali. Semuanya mendambakan surganya Allah, semuanya takut dari nerakanya Allah. Maka tarbiyah dalam Islam itu targetnya. Keluarga selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ berarti berkaitan dengan urusan ukhrawiyah kita dan keluarga kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung target yang berkaitan dengan duniawiyah kita dan keluarga kita. Disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Thaha ayat 132. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka, wal'aqibatu lit-taqwa. perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan sholat, dan teruslah kamu bersabar di atasnya. Kami, katalah, kami tidak meminta kamu rezeki. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian. Dan akibat yang baik bagi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ disebutkan contoh tarbiyahnya. Tarbiyah sholat. Sholat berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Berarti tarbiyah amal soleh. Tarbiyah ketaatan. Tarbiyah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Berkaitan dengan urusan diniyah. Tarbiyah agama sang anak. Dalam ayat ini Allah menegaskan satu perkara yang penting untuk dicermati. Terkait dengan urusan rezeki. Tegas Allah mengatakan, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Maknanya, kalian jangan memikirkan, terlalu fokus memikirkan terkait dengan rezekinya anak. Bukan kalian yang ngasih rezeki kepada anak. Kami yang ngasih rezeki kepada anak. Bahkan kami yang ngasih rezeki kepada kalian. Terkait dengan urusan duniawiyah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan fokus tarbiyah dalam Islam. Fokusnya adalah tarbiyah diniyahnya. Dan yang paling penting adalah sholat. Dan yang paling penting lagi tarbiyah ukhrawiyah. Dimasukkan dalam surganya Allah, diselamatkan dari nerakanya. Barakallahu fikum. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, nampak jelas bagi kita konsep tarbiyah dalam Islam. Yang diinginkan ialah tarbiyatun diniyah. Mentarbiyah agama sang anak. Targetnya menjadi anak yang soleh. Di yaumul qiyamah nanti masuk surga. Tarbiyah dini dalam Islam sangat mencakup. Dijabarkan oleh para ulama, pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak. Yang pertama ialah tarbiyatul akidah. Tarbiyah akidah. Menanamkan kepada anak-anak kita akidah yang benar. Keimanan yang benar. Ketauhidan yang benar. Dalam Islam itu terangkum dalam rukun iman yang 6. Ditanamkan kepada anak kita tentang rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ditanamkan ini semua kepada sang anak. Sehingga akidahnya kuat, akidahnya kokoh, tidak goyah dengan apapun. Yang kedua, tarbiyatu ta'ati wal ibadah. Menanamkan, mentarbiyah anak-anak kita untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tarbiyatu ta'ati wal ibadah. Yang paling utama sholat. Dan juga rukun-rukun Islam yang lain. Ada sholat, ada zakat. Ada puasa, ada haji. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Ditanamkan kepada mereka semangat mentaati Allah. semangat beribadah kepada Allah, semangat beramal soleh untuk Allah Azza wa Jalla. Diperintah untuk mengerjakan sholat dan yang lain-lainnya. Sehingga anak itu memiliki semangat dalam beribadah, kesungguh-sungguhan dalam beribadah, nuansa-nuansa ibadah nampak pada dia, aura-aura ibadah, menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa kepadanya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tarbiyatul akhlaqi wal adab, mendidik anak-anak kita dengan akhlak dan adab, menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, akhlak yang mulia, etika-etika budi pekerti yang luhur kepada semua pihak dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Diajarkan, ditanamkan akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan akhlak kepada kedua orang tua, birrul walidain, akhlak kepada kerabat famili-familinya dengan silaturahim. Diajarkan akhlak kepada para ulama, kepada para umara, para penguasa. Diajari adab dengan tetangga-tetangganya, dengan muslimin secara umum, bahkan adab kepada hewan-hewan, etika adab bersama dengan non-muslim, kepada semua pihak dengan bimbingan Islam, sehingga anak itu betul-betul menjadi anak yang beretika, memiliki adab yang tinggi, yang luhur, memiliki akhlak yang mulia. Nampak pada tutur katanya, nampak pada tingkah laku tindak tanduknya dalam kesehariannya. Itu yang diajarkan dalam Islam, lengkap, komplit, akidahnya kokoh, kuat, ibadahnya semangat, jadi hamba Allah yang saleh, akhlaknya mulia, adabnya mulia, etikanya mulia, luar biasa. Lalu bagaimana terkait dengan urusan duniawiyah? Jawabannya dijelaskan oleh para ulama, Islam tidak menolak tarbiyah dunia. Islam tidak menampik adanya tarbiyah dunia. Tetapi dalam Islam dikasih etika-etikanya, dikasih rambu-rambunya. Yang pertama, tarbiyah dunia yang mengandung kemaslahatan, bukan kemadharatan. Karena dunia ada yang bermaslahat, ada yang bermadharat. Ajari anak-anak kita, tanamkan kepada mereka terkait dengan dunia ini, dunia yang mengandung kemaslahatan, bukan yang mengandung kemadharatan. Hindarkan dari mereka hal-hal yang membahayakan terkait dengan dunia ini. Maka ditanamkan kepada mereka untuk senantiasa mencari yang halal, yang thayyib, jangan yang haram, jangan menghalalkan segala cara untuk meraih dunia, itu membinasakan. Yang bermaslahat, yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Etika yang kedua ialah tarbiyah duniawiyah yang tidak melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah. Dunia itu ikhtiar saja, selebihnya Allah yang menjamin, Allah yang ngasih rezeki. Ada yang banyak melimpah ruah, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu semuanya sudah Allah bagi-bagi, sudah Allah tentukan jauh sebelumnya. termaktub dalam Al-Lauhil Mahfuz. Bahkan ketika itu anak masih dalam janin dalam perut ibunya, dicatat semuanya oleh malaikat rahim terkait dengan ajalnya, terkait dengan rezekinya, terkait dengan bahagia atau ketidaknya, semuanya. Artinya sudah jelas bagiannya masing-masing. Hanya ikhtiar. Maka harus ada dua poin tadi. Yang bermaslahat, yang bermanfaat, jangan yang bermadharat. Yang kedua, yang tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim di Surah Al-Qiyamah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Hartamu, anakmu, jangan sampai melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Sebab barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Rugi dunianya, rugi agamanya, rugi akhiratnya. Target tidak tercapai. Selamat dari neraka, dimasukkan dalam surga, tidak tercapai, dikarenakan dia merugi. Kalau terpenuhi, silahkan saja. Islam membolehkan umatnya menikmati dunia. Bahkan Islam menganjurkan kaum muslimin untuk mencari usaha. Melarang mereka menjadi pengemis meminta-minta. Menganjurkan kepada mereka untuk mandiri. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Tapi ingat, dengan etikanya, dengan adab-adabnya. Dua poin penting yang disebutkan tadi, yang bermaslahat, jangannya haram, ya, dan yang kedua, jangan melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan tarbiyatun diniyah. Ini satu poin. Ada poin yang berikutnya lagi, lawan daripada tadi. Kita harus membentengi anak-anak kita dari perkara-perkara yang membahayakan agamanya. Tidak cukup kita mendidik mereka dengan akidah yang benar, ibadah yang semangat, akhlak yang mulia. Kita juga bertanggung jawab penuh untuk membentengi mereka dari perkara-perkara yang menghancurkan agama mereka. Yang merusak agama ialah segala macam bentuk kekufuran, segala bentuk kesyirikan, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, penyimpangan-penyimpangan, paham-paham radikal, ideologi yang menyesatkan. Ini perlu untuk diwaspadai. Beragam kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kefasikan-kefasikan, akhlak yang buruk, moral yang rusak. Ini juga penting diwaspadai. Kita harus membentengi anak-anak kita dari itu semuanya. Sehingga tarbiyahnya memiliki dua poin. Tanamkan kepada mereka akidah yang benar, bentengi mereka dari akidah yang merusak. Tanamkan kepada mereka semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal, semangat beramal saleh, bentengi mereka dari ragam kemungkaran dan kemaksiatan. Tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia, bentengi mereka dari akhlak yang tercela. Tanamkan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang benar tentang Islam ini, bentengi mereka dari paham-paham yang radikal. Itu harus. Barakallahu fikum. Baru kemudian dunianya ikut dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Itu yang diinginkan dalam Islam. Insyaallah target akan tercapai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ketika Allah kasih rezeki yang lapang, alhamdulillah, itu anak soleh akan bersyukur kepada Allah. Sudah agamanya bagus, akidah, ketaatan, akhlak mulia bagus, Allah kasih kenikmatannya berikutnya, rezekinya lapang, dia akan syukur nikmat. Dikasih rezeki yang cukup, alhamdulillah, dia akan syukur nikmat. Allah uji dengan rezeki yang kurang, dia akan sabar, dia akan tabah, dia akan mampu untuk menghadapi kerasnya hidup. Kenapa? Akidah sudah kuat, ketaatan sudah mapan, dan akhlak yang mulia. Menjadi anak yang tahan banting. Itu diantara faedah kenapa dengan tarbiyah agama. Rezeki Allah yang ngatur. Sudah. Kaya alhamdulillah, sedang alhamdulillah, miskin sabar. Lebih baik secara finansial kurang, tetapi agamanya bagus, jadi anak soleh, daripada besar harta yang dia miliki, tetapi jadi anak yang fasik. Orang tua tidak akan bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan dari sang anak yang fasik. Walaupun hartanya melimpah, walaupun hartanya melimpah, tidak ada rasa bahagia dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya? Dia orang fasik. Bagaimana mungkin dia akan perhatian nanti kepada orang tua yang telah tua renta? Dia orang fasik, anak yang fasik. Bagaimana mungkin dia akan mendoakan kebaikan untuk orang tua yang telah mati? Dia orang fasik. Percuma. Maka yang menjadi patokan utamanya adalah tarbiyatun diniyah. Duniawi akan menyusul, barakallahu fikum. Dari sini khonafatina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah. Karena tarbiyah yang diinginkan dalam Islam tarbiyah diniyah. Dengan target yang besar, masuk surga, selamat dari neraka. Di sini Islam memberikan bimbingan terkait dengan cara-cara menuju ke arah sana. Ya, tariqah, maslak, langkah yang ditempuh untuk menuju ke arah sana. Ini yang akan kita rinci barakallahu fikum pada kesempatan kita kali ini. Kok cepat? Jam berapa isyaknya? 7.15. Allahul musta'an. Kok cepat sekali waktunya berjalan. Baik, ada langkah-langkah ke sana. Kita akan sebutkan langkah per langkah supaya kita sebagai orang tua terbimbing dengan bimbingan Islam untuk proyek besar yang satu ini. Langkah yang pertama ialah islahun nafsi. Masing-masing kita yang belum menikah atau sudah menikah, yang belum punya anak atau sudah punya anak, langkah pertama ialah islahun nafsi. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Solehkan dirimu, baru solehkan anak dan keluarga kamu. Jadilah kamu sebagai muslim yang soleh sebelum nanti anak kamu jadi anak yang soleh. Ini perintah agama yang pertama. Dan yang kedua, efeknya sangat positif Ketika orang tua bapak ibunya soleh, dampaknya sangat kuat untuk anak-anaknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, baru mengatakan wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Baru yang kedua, ahlikum, keluarga kamu dari api neraka. Fabada'a bi islahin nafsi qabla islahil ahl. Dalam ayat ini Allah memulai menyebut perbaikan diri sendiri sebelum menyebut perbaikan keluarga. Ini langkah pertama. Solehkan diri kita masing-masing. Solehkan pribadi kita masing-masing. Insya Allah akan berdampak positif untuk kesolehan istri kita, kesolehan anak-anak kita. Dinyatakan oleh para ulama kita, solahul walidain min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyatil abna. Solehnya kedua orang tua termasuk sabab yang paling mendominasi, yang paling menonjol, sabab yang membantu kita untuk mentarbiyah anak-anak. Yang pertama, karena kebiasaan anak itu mencontoh, meniru. Itu jelas. Kalau yang dia lihat, yang dia saksikan dalam kesehariannya, bapak ibunya, orang tuanya, orang tua yang soleh, maka dia akan meniru kesolehannya. Bapak ibunya sebagai qudwatun solehah, teladan yang baik bagi dirinya. Itu langsung dalam keseharian, dalam rumah itu. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah barokahnya amal soleh. Barokahnya amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak-anak kita, menjaga agama mereka, menjaga dunia mereka. Manakala kita sebagai orang tuanya menjaga agama Allah Azza wa Jal, menjaga akidah, menjaga ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Namanya barokah amal soleh. Sudah masuk kayaknya. Hah? Iya, sudah masuk. Ya sudah, disekaros dulu. Tapi jangan dipikir dalam sholat ya. Nanti mikir Allahu Akbar, barokah yang amal soleh. Barokahnya apa ini? Hah? Jangan dipikir. Yang khusyuk, nanti akan teruskan lagi insyaAllah ba'dal isya. Lanjutan daripada Amir sampaikan pada sesi pertama ini. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.